diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, ini akidah dan keyakinan kita ya, yang harus selalu kita ingat, selalu kita yakini. Bukan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, syair-syair beliau, bukan. Bukan pula Al-Quran itu hasil diktean orang Yahudi atau pendeta Nasrani kepada Nabi, seperti tuduhan sebagian orang. Bukan juga. Namun Al-Quran betul-betul Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Ya. Kapan diturunkannya? Fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadr. Maksud bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah makna yang pertama, bahwa awal turunnya di malam Lailatul Qadar. Ya. Karena apa? Seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur. Ya. Ada di bulan Ramadan, ada selain Ramadan. Ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar? Jadi maksudnya bahwa awal nuzulihi, ya, ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadri. Begitu dalam tafsir. Jadi awal mulanya itu yang di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya di malam yang lain atau siang yang selain Ramadan dan begitu seterusnya, ya. Itu makna yang pertama disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian di sana ada makna yang kedua yang saya ingat disebutkan ulama, bahwa turun di malam Lailatul Qadar ini kalau bermakna semuanya itu turunnya dari Al-Lawhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya, artinya ya masih di langit juga, tapi diturunkan dari Al-Lawhul Mahfud ke langit yang dekat dengan dunia di Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Nah, itu turun secara keseluruhan di Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan ini. Nah, dari situ, dari Baitul Izzah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau sababun nuzul, gitu. Kemudian di sini istilah Lailatul Qadar, apa maknanya dan kenapa dinamakan seperti itu? Al-Qadar ini maknanya sesuatu yang sangat berharga, bernilai. Sesuatu yang sangat berharga atau bernilai, yang utama dan yang semakna dengan itu. Malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar, ya, karena malam itu adalah malam yang punya banyak keutamaan, ya. Punya banyak keutamaan. Artinya hal-hal penting, ya, terjadi di malam itu. Di samping yang nanti akan disebutkan ya, di kandungan ayat-ayat berikutnya, juga disebutkan di ayat-ayat yang lain. Ya, misalnya disebutkan dalam surat yang lain dengan istilah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Jadi banyak kebaikan di malam itu. Keberkahan yakni bermakna banyak kebaikan di malam itu. Nah, disebutkan dalam penjelasan-penjelasan ya, bahwa di malam itu di samping tadi ya, sejarah turunnya Al-Qur'an, di malam itu takbir tahunan juga ditetapkan di sana rezeki seseorang untuk apa? Tahun ke depan, ajal seseorang dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang ditetapkan di Lailatul Qadar. Sehingga malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang banyak di sana peristiwa dan terdapat pula di sana keutamaan-keutamaan. Itulah yang kemudian menjadikan nama ini ya, disebutkan pada atau untuk malam tersebut. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apa yang engkau ketahui? Apa Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla apa? Bertanya, wa ma adraka? Apa yang kamu ketahui? Ini pertanyaan yang bermaksud apa? Bermaksud untuk menggugah kesadaran tentang besarnya malam itu, agungnya malam itu. Sehingga dengan pertanyaan seperti itu, ma adraka? Dari mana kamu tahu? Apa yang kamu ketahui? Kita akhirnya menyadari bahwa ini malam yang betul-betul bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sebagian keutamaannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di ini, ay tu'adilu min fadliha al-syahr. Yani menyamai keutamaannya itu keutamaan 1000 bulan. Menyamai keutamaannya itu keutamaan 1000 bulan. Sehingga al-amal alladhi yaqa' fiha, amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan di malam itu, khairun minal amal fi alfi syahrin, lebih baik daripada amalan di yang dilakukan 1000 bulan, selama 1000 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Jadi satu malam tersebut mengimbangi 1000 bulan. Bahkan di sini khairun yakni lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam arti sehingga sehingga amalan yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, ya. Nah, ini luar biasa, sehingga seseorang itu dengan amal yang sedikit, ya, ternyata pahalanya besar-besar sekali. Satu malam beramal, ya, walaupun bagi orang-orang yang mungkin, ya, tidak biasa beramal banyak, rasanya lama satu malam. Baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal amalan-amalan lain yang soleh, untuk mempertahankan satu malam rasanya mungkin kok lama juga. Tapi bila dia bandingkan dengan 1000 bulan yang enggak ada apa-apanya satu malam itu. Namun demikian pahalanya luar biasa, ya, lebih baik daripada yang dilakukan selama 1000 bulan. Nah, ini karunia Allah kepada umat ini. Lailatul Qadar ini kan hanya ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan keutamaan besar kepada umat ini. Allah berikan keutamaan besar kepada umat ini. Nah, karena itu kita yang diberi keutamaan ini ya harus berusaha menggunakan kesempatan emas tersebut, ya. Alhamdulillah, kalau kita pikirkan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, ya. Kalau di bulan lain mungkin orang malas juga, semakin malas. Alhamdulillahnya kan di bulan Ramadan yang orang-orang sedang semangat beramal juga. Ramadannya saja di akhir-akhir, artinya selama sekian waktu sudah terlatih beramal. Ini bagi orang yang dapat taufik dari Allah, ya, yang gak bosen. Tapi kalau orang yang bosen, awal Ramadan saja semangatnya, pertengahannya sudah loyo. Tapi bagi orang yang semangat beramal, justru dengan semakin ke belakang dari bulan Ramadan, ya, semakin terbiasa baik sholatnya, baik baca Qurannya, baik zikir-zikirnya ataupun amalan yang lain termasuk puasanya, bagi dia semakin terlatih sehingga semakin ringan. Nah, dalam kondisi seperti itu datang Lailatul Qadar. Nah, orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal akan menggunakan malam itu sebaik-baiknya untuk beribadah, ya. Bertahan menghidupkan malam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Lailatul Qadar ini beliau cari-cari. Di awal beliau mencari di malam-malam pertama, 10 hari pertama Ramadan. Tapi ternyata enggak ada Lailatul Qadar di 10 hari pertama. Kemudian beliau lanjut lagi beramal menghidupkan malam-malam di pertengahan Ramadan, 10 pertengahan. Ternyata juga tidak didapati Lailatul Qadar. Ya, tentunya Nabi dapat dan tidak dapat, tahu dan tidak tahu itu kan dari Allah, ya. Beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi lanjut menghidupkan malam-malam terakhir, 10 hari terakhir. Nah, ternyata disitulah beliau dapatkan Lailatul Qadar. Berita dari Allah Azza wa Jalla bahwa disitulah terdapat Lailatul Qadar. Bahkan Nabi pernah diberitahu dan akan memberitahu umatnya. Hanya saja ya enggak jadi, karena ketika itu Nabi mau keluar untuk memberitahukan, ada orang malah sedang bertengkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut pengetahuannya. ilmu tentang kapannya Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya Nabi enggak memberitahukan kepada umatnya. Jadi informasinya global saja, pokoknya di 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil, ya. Ya cuma seperti itu. Akhirnya informasinya kepada umat ini. Ya insya Allah ada hikmahnya. Ada hikmahnya sehingga di 10 terakhir bulan Ramadan itu orang banyak beramal, ya, mencari-cari kesempatan amal di Lailatul Qadar. Sehingga 10 hari bisa rajin terus. Kalau hanya satu kali, karena taunya Lailatul Qadar itu ya malam itu saja, barangkali ya sudah, setelah itu selesai, seolah-olah Ramadan sudah habis, sudah lewat Lailatul Qadarnya, sudah lebih baik daripada 1000 bulan, sudah, ya, selesai. Nah, jadi akhirnya ada orang-orang yang mungkin semacam itu. Nah, karena itu di antara hikmahnya nampaknya seperti itu. Jadi orang terus bisa beramal soleh, berusaha paling tidaknya 10 hari terakhir, ya, menghidupkan malam-malam itu. Menghidupkan malam-malam itu ya artinya tadi amal soleh di malam tersebut, ya, diusahakan tidak tidur, diusahakan kalau mampu, ya, karena Nabi menghidupkan malam itu artinya betul-betul ibadah di malam itu tidak tidur, beda dengan malam-malam yang lain, ya. Demikian, ya, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan bagaimana upaya Rasulullah SAW dalam menghidupkannya. Bahkan di hadis Nabi yang sering kita dengar, ya, di bulan Ramadan itu Nabi sampai membangunkan istri-istrinya supaya juga ikut menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Beliau tidak ingin kebaikan hanya untuk pribadinya, tapi beliau juga ingin keluarganya ikut meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ya, jadi tentu ya kita perlu mencontoh, ya, mencontoh beliau untuk menghidupkan malam-malam tersebut demi menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita sendiri mungkin barangkali di malam-malam itu sama sekali enggak tahu kapan sih Lailatul Qadarnya. Menduga-duga ya mungkin saja, kan ada tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda. Namun itu kan ya tanda-tanda. Belum mesti bahwa itu Lailatul Qadar secara pasti. Ya. Misal cuacanya ya enggak begitu dingin, enggak begitu panas. Ya mungkin dialami cuaca seperti itu di beberapa malam, ya kan? Terus yang mana? Ya enggak tahu. Ya. Diketahui juga misalnya seperti dalam sebagian penjelasan sebagai tandanya adalah di pagi hari sinar matahari enggak begitu kuat. Berarti malam kemarin atau semalam itu Lailatul Qadar, ini buktinya paginya sekarang seperti ini, ya. Ya itu juga tanda, salah satu tandanya. Namun mungkin di hari berikutnya kayak kita cuaca seperti ini mendung misalnya, beberapa hari mendung, apa itu juga tandanya, ya gak ngerti juga. Jadi maksudnya tanda-tanda tersebut ya sebagai indikator, ya, untuk menetapkan atau mengetahui Lailatul Qadar, namun untuk memastikan ya kita tidak tahu. Yang penting bagi kita itu adalah pokoknya beramal itu saja. Nah, mungkin kita lepas dari Lailatul Qadar kalau selama 10 hari terakhir kita beramal. Mesti bertepatan mau tidak mau. Ya, jadi lebih baik kalau seperti kita ini ya sudah, yang penting beramal saja. Tahu atau tidak tahu kapannya Lailatul Qadar sudah, itu urusan kedua. Ya, karena tadi enggak mungkin kita lepas kalau selama 10 Ramadan terus beramal. Dan juga perlu saya ingatkan di sini terkait dengan malam ganjil. Malam ganjil itu berarti kan 21, 23 dan seterusnya. Ya. Mungkin sebagian orang akhirnya untuk yang genapnya tidak begitu sungguh-sungguh. Ini malam 22 ya, santai sedikit lah. Berikutnya lagi malam 24, wah, santai sedikit lah. Ini juga pemahaman yang keliru ya. Kenapa? Karena ya kalau seperti itu berarti seolah-olah apa semangatnya itu ya semangat musiman saja. Ya, tidak istiqomah dalam ketaatan. Padahal yang dimaukan itu kan keistiqomahannya itu. Dan juga diingatkan oleh sebagian ulama, perhitungan ganjil itu terkadang dihitung dari belakang ya. Kalau tadi kita sebut 23, 25 atau dari 21 ya, itu malam ganjil betul, itu kalau hitung dari depan ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, maka 21 ganjil, 23 ganjil ya. Namun ternyata di tradisi Arab ya, artinya dalam bahasa Arab juga, itu kadang perhitungan ganjil itu dihitung dari belakang ya. Nah, ini kan Al-Quran turun dengan bahasa Arab ya, sehingga untuk pemahaman-pemahaman ya sangat terkait dengan bahasa Arab. Dan ternyata di tradisi mereka dalam bahasa Arab, hitungan ganjil itu kadang dihitung dari belakang, terutama untuk bulan-bulan itu ya. Kalau kita kan gak pernah, oh tanggal 25 ya 25 sudah, dari depan. Gak pernah kita ngitung dari belakang. Tapi kalau orang Arab tuh kadang ngitung dari belakang ketika di akhir-akhir bulan ya. Misalnya kalau tanggal 25 misalnya tadi ya, 25 itu orang Arab biasanya mengatakan kadang-kadang gitu, oh ini 5 hari tersisa di bulan ini gitu kan. Kalau kita kan jarang seperti itu. Misalnya tanggal 27, ini tanggal berapa ini, oh ini 3 hari terakhir di bulan ini. Nah gitu, jadi ngitungnya dari belakang mereka. Nah, sehingga kalau hitungan itu dari belakang, bisa jadi ganjil itu di angka genap yang dari depan. Contoh sekarang ya, ketika bulan Ramadan itu 30 hari ya kan. Berarti kalau 30 hari ke 30 itu kan sama dengan 1 dari belakang ya. Ke 29 dari depan malah 2 dari belakang ya kan. Ke 28 malah 3 dari belakang. Nah, ganjil jadinya. Nah, itu yang diingatkan oleh sebagian ulama ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan seperti itu. Sehingga kalau seperti ini keadaannya, berarti 10 terakhir bulan Ramadan itu bisa jadi dimanapun dari 10 itu Lailatul Qadar. Sehingga kita jangan apa namanya terlena dengan hitungan dari depan saja. Jangan terlena dengan hitungan dari depan. 21 ganjil, 22 genap, sudah santai 22. Enggak. 22 ini kalau ternyata Ramadannya 30, dan menghitungnya dari belakang, ini ganjil juga itu. Ya. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat. Jadi kalau begitu sudah sederhana saja kita simpulkan, pokoknya 10 hari terakhir bulan Ramadan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, dan menghidupkan malam-malam Ramadan diusahakan, ya, entah kita tahu persis atau tidak persis kapan Lailatul Qadarnya, pokoknya kita beramal. Ketika kita beramal di semua malam, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Enggak mungkin kelewatan. Sudah, itu saja. Ya. Pasti kita dapat dan enggak mungkin kelewatan. Nah, sehingga insyaallah keutamaan yang tersebut pada ayat ini, khairun min alfijar, ya pasti kita dapat. Insyaallah begitu. Ya, selama kita betul-betul beramal yang soleh sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita pasti bertepatan dengan malam itu yang kita berharap dapat keutamaannya, ya. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Atau sebelumnya di sini juga diingatkan untuk lebih mengetahui keutamaannya, ini tadi disebutkan 1000 bulan. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir ini, yuqabilu wa yazidu ala alfi syahrin umur rajul mu'ammar umuran tawilan nayyifan wa tamanina sana. Ya. Jadi kalau dihitung dengan diglobalkan, ya, ini 80 sekian tahun. Jadi 1000 bulan itu ya 80 sekian tahun. Padahal amalnya satu malam. Nilainya seperti 80 sekian tahun. Luar biasa. Padahal umur orang belum mesti sampai 80. Ya. Nah, kalau dia tiap tahun bisa seperti ini, wah luar biasa. Ya. Anggap misalnya 10 tahun saja bisa seperti ini. Waduh, sudah berapa itu? 80 kali 10, 800. Ya. Nah, 800 tahun. Singkatnya begitulah. Jadi ini betul-betul kalau kita sedikit merenung, ya, kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Singkat amalnya, padat isinya. Ini keutamaan yang tidak diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani amalnya panjang, umurnya panjang, ya, sehingga ya amalnya juga nilainya juga nggak seperti ini. Jadi mereka itu, kalau kita kan ibaratnya umurnya pendek, perolehannya besar. Ya. Kalau mereka umurnya panjang, perolehannya pas-pasan atau sedikit. Ya. Gitu. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu. Al-malaikah, para malaikat, ar-ruh. Ruh ini yang dimaksud malaikat Jibril, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malaikat Jibril itu kan pimpinan para malaikat. Nah, sampai di sini berarti yang turun bukan sembarangan malaikat, para malaikat plus pimpinannya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Jadi berangsur-angsur, ya, entah jumlahnya berapa dari para malaikat yang turun ke bumi. Mingkul di amr, yakni bi ibni rabbihim, ya, dengan izin Rabb mereka, bi ibni rabbihim, mingkul di amrin, yakni dengan izin Rob mereka untuk mengatur segala urusan. Ya. Salamun hiya. Salamun itu selamat, ya, sejahtera dan yang semakna dengannya. Artinya kesejahteraan di malam itu. Maknanya selamat dari segala keburukan, ya, malam yang apa? Selamat dari segala keburukan. Karena banyaknya kebaikan-kebaikan di malam itu, di antaranya tadi malaikat-malaikat begitu banyak, termasuk malaikat Jibrilnya pun ikut turun. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, ini ya artinya sepanjang malam, ya, di mana sampai akhir malam, ya, keadaan seperti itu. Ya, keutamaan dan ke apa? Nah, selamatan di malam Lailatul Qadar tersebut. Salamun ya hatta matla'il fajar. Nah, inilah beberapa kandungan makna surat Al-Qadar, dan insyaallah dengan keutamaan-keutamaan itu kita sudah sedikit banyak tahu. Nah, ini di apa? Tinggal bagaimana kita nanti mengamalkan apa kandungan surat ini dengan banyak beramal di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk apa memanfaatkan, ya, umur kita di malam-malam Lailatul Qadar itu. Ya, dapat bulan Ramadan, dapat Lailatul Qadarnya. Ya, yang kita harapkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab.